ikatan yang ku rasa rela terjalin tanpa status semata. Lelah kian menghimpit hati, tak semestinya menggoreskan perih. Sekian lama aku bertahan, salahkah aku bila menuntut kepastian. Status dunia.